Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita menyelesaikan pada sesi yang terakhir kali ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan dan mengambil faedah, dan tentu dengan sangat singkat dan sangat global karena terbatasnya waktu yang kita miliki. Akan tapi mudah-mudahan dengan selesainya pembahasan al-usul ats-tsalatsah kita pun dapat mengambil beberapa poin-poin penting dari pembahasan yang telah kita baca bersama-sama dari kitab ini. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita menyisakan hadis Jibril yang belum sempat kita baca. Yang hadis ini berisi tentang penjelasan dinul Islam atau maratibuddin Islam, yaitu al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Hadis yang juga dikatakan digelari dengan Ummu Sunnah. Kalau Al-Qur'an, kalau Al-Fatihah digelari dengan Ummul Kitab, tempat kembalinya seluruh isi Al-Qur'an adalah kepada suratul Fatihah. Adapun hadis Jibril ini, dan dikenal dengan hadis Jibril karena Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki dalam rangka untuk mengajarkan kepada para sahabat hakikat dinul Islam. Dan dikatakan Ummu Sunnah karena hadis ini adalah induk dari seluruh pelajaran agama yang ada. Sehingga di akhir hadis dikatakan ketika Nabi bertanya, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya? Maka kemudian Nabi katakan, "Atakum Jibril yu'allimukum dinakum." Dia adalah Jibril yang datang dalam rangka untuk mengajarkan agama kalian. Dan semua rincian agama menginduknya kepada hadis ini. Karena memang agama tingkatannya Islam, iman, ihsan, dan ini tercakup dalam hadis ini. Oleh karena dikatakan dengan Ummu Sunnah karena ini induknya pelajaran semua agama ke sini. Dibawakan hadis Jibril dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduknya para sahabat bersama Nabi dalam rangka mengambil faedah-faedah, khususnya faedah berkaitan dengan din, dengan agama, pengajaran-pengajaran beliau. Dan ini adalah sumber kehidupan hati, yaitu dia selalu bersama dengan orang-orang yang berilmu untuk mendapatkan faedah-faedah ilmiah. Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina rajulun. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Yang laki-laki ini syadidu bayadhi thiyab, pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi syar, yang rambutnya sangat hitam, sehingga betul-betul tampil bersih, tampil sangat rapi. Dan orang ini anehnya la yura anu asaru safar, tidak terlihat darinya itu tanda-tanda seorang musafir. Artinya kalau dia musafir itu rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, kemeringat, ada tanda-tanda kelesuan. Ini enggak, seger, bagus, rapi, rambutnya juga bagus. Akan tapi anehnya, la ya'rifu minna ahadun, tidak seorang pun di antara kami ini kenal. Kalau ini orang jauh, orang safar, enggak ada tanda-tanda safar. Kalau orang ini dekat, orang sini-sini saja, di antara kami tidak ada yang kenal sama sekali. Kemudian fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini pun kemudian mendekat duduk kepada Nabi sallam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai. Kemudian orang ini pun mendekatkan kedua lututnya di hadapan kedua lutut Nabi. Menghadapkan kedua lututnya, gatuan lututnya berhadap-hadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadai ala fakhidai, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Ada yang mengatakan di atas kedua pahanya sendiri, sehingga kalau di atas paha sendiri begitu begini. Kalau di atas pahanya Nabi berarti meletakkan keduanya di atas paha Nabi SAW. Faqala, kemudian orang ini mengatakan, dan ini juga menunjukkan ikhwan faedahnya. Yang pertama, hendaknya seorang dia semangat untuk mendatangi majelis ilmu dengan cara berpakaian yang selayaknya, yang sopan, bukan dengan cara-cara yang tidak sopan. Datang ke majelis ilmu dengan kaos oblong, kemudian sembarangan datang yang enggak karuan, acak-acakan, ini bukan termasuk di antara adab thalabatul ilmi. Kemudian mendekat kepada sumber pengajaran, ini juga menjadi bagian adab daripada thalabatul ilmi. Yang para sahabat demikian keadaannya dalam bermajelis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini pun bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini kesannya adalah orang tidak beradab." Karena yang diajarkan kepada para sahabat adalah orang-orang yang mereka ini tidak boleh memanggil Nabi dengan namanya, karena termasuk tidak beradab. Akan tapi, tampilan badui seperti ini, para sahabat senang. Karena kalau datang orang badui, para sahabat senang, karena orang badui kalau tanya itu los-losan, tanpa teng-teng aling-aling, kemudian tanpa malu-malu, tanpa bertanya los-losan, tidak ada yang sembunyikan. Adapun para sahabat sering terhalang untuk bertanya, sehingga kalau ada orang badui datang senang. "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Habarkan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi menjawab dengan arkanul Islam, yaitu Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika dijawab itu, kata orang ini, "Sodakta, benar kamu." Maka kata para sahabat-sahabat mengatakan, "Ajibna, kami heran. Orang ini yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya dan dia membenarkan." Ikhwati billah, ini termasuk di antara pelajaran lain. Boleh seorang yang sudah tahu, dia bertanya dalam rangka memberikan pengajaran kepada yang lainnya, seandainya itu perkara yang dianggap penting. Kemudian orang lain malu-malu bertanya, tidak ada yang bertanya, padahal itu sangat penting ditanyakan, maka boleh dia bertanya padahal dia telah tahu, dalam rangka untuk mengajarkan kepada yang lainnya. Kemudian fa'akhbirni anil iman, habarkan padaku tentang iman. Nabi lalu menjawab dengan arkalul iman, antu'mina billah wa malaikatahu wa kutubahu wa rusulahu wal yawmal akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dijawab dengan yaitu pembahasan atau tentang arkanul iman. Dan diantara kalimat ini ikhwan, Nabi mengulang pada waktu beriman kepada takdir, wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri, yang tidak diulang pada waktu iman pada malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Yang ini menunjukkan penekanan berkaitan dengan pembahasan masalah takdir, untuk benar-benar memiliki hati yang betul-betul membenarkan. Sebagaimana ketika Ibnu Mas'ud berkisah tentang hadis dalam Arba'in, penciptaan manusia, kemudian ada pembahasan tentang telah ditetapkannya takdir yang berkaitan dengan rezekinya, ajalnya, kemudian bahagia celakanya, maka beliau mengawali dengan sumpah dan menegaskan dengan wawasadiqul masduq, dan Nabi itu orangnya orang yang jujur dan dibenarkan. Karena beratnya perkara akan disampaikan berkaitan dengan masalah takdir. Kemudian setelah selesai dijawab tentang arkanul iman, fa'akhbirni anil ihsan. Nabi menjawab dengan dengan rukun ihsan, yaitu ruknan wahidan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innau yarak. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, fa'akhbirni anisa'ah. Sekarang khabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Maka kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama enggak tahu. Karena memang as-sa'ah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang tahu. Wa indahu ilmu sa'ah, dan di sisi Allah ilmunya tentang as-sa'ah. Yas'alunaka 'anil sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Mereka bertanya tentang as-sa'ah, jawablah ilmu tentang itu ada di sisi Allah, sehingga tak seorang pun yang tahu. Akan tapi walaupun kepastian kapan terjadi yang as-sa'ah tidak yang tahu, maka diterangkan tentang alamatus sa'ah. Maka pertanyaan berikutnya, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, habarkan kepadaku tentang alamatnya. Tentang alamat-alamatnya. Ikhwatibillah, sehingga apabila ada orang yang mereka mengklaim tahu tentang kapan as-sa'ah terjadi, ini sebuah kekafiran dan kesyirikan, dan orang yang membenarkan ada orang yang sangat bodoh, yang seakan-akan tidak pernah dia tahu tentang ajaran agamanya. Apalagi sudah diumumkan hari kiamat akan terjadi tahun sekian, lalu bingung yang belanja ke supermarket, lalu bingung yang membuat bunker, lalu bingung untuk mengumpulkan ini dan itu. Lawang mau hancur kok kumpul-kumpul barang ke supermarket bagaimana? Ini menunjukkan masya Allah tentang bahlulnya orang tersebut. Kalau itu hari kiamat kehancuran alam semesta, ngapain buat bunker? Ngapain kok kumpul-kumpul belanja ke supermarket, ngumpulkan barang-barang yang akan dia makan dan sebagainya? Ini adalah orang yang akalnya tidak waras dan tidak tahu tentang hakikat tentang al-qiyamah. Ya khawatibillah, Nabi jelaskan tentang alamatus sa'ah, antalidal amatu rabbataha. Apabila ada seorang ibu yang melahirkan tuannya, ini termasuk di antara alamat kata para ulama. Di antara maknanya, ini menunjukkan banyaknya penaklukan Islam, sehingga ada budak yang melahirkan tuannya. Karena ketika budak diambil oleh tuannya, maka anak laki-lakinya itu sekaligus menjadi tuan dia. Anak yang lahir dari budak ini menjadi tuannya. Maka seorang budak yang melahirkan tuannya. Orang budak yang melahirkan tuannya. Ini yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah, ini adalah kinayah tentang banyaknya kerusakan akhlak, kedurakaan seorang anak kepada orang tua. Sehingga banyak orang tua yang diperlakukan bagaikan budak oleh para anaknya. Ini diantara tafsiran para ulama, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya. Anda akan melihat orang-orang yang mereka itu telanjang badan, telanjang kaki, yang menunjukkan orang ini adalah kere, sekere-kerenya, dia enggak punya baju, enggak punya sandal. Kemudian orang ini, orang yang betul-betul, ya orang yang para penggembala, penggembala kambing, wantaral uratal alata ri'asha al-ala, orang yang sangat miskin. Kemudian ri'asha, para penggembala kambing, orang-orang yang mereka sudah sangat miskin, dia adalah penggembala kambing. Kemudian berikutnya perubahan zaman menjadikan dia yatatawaluna fil bunyan, dia bertinggi-tinggian dalam masalah bangunan. Antum membayangkan bagaimana ini miskin kok membangun berlumba-lumba dalam masalah bangunan? Bukan begitu. Dia asalnya orang-orang yang kiri, orang yang tidak punya, orang-orang yang mereka itu bahkan telanjang badan, telanjang kaki yang menunjukkan sangat melaratnya. Kemudian dia perubahan zaman menjadikan dia orang-orang yang ini punya duit yang banyak. Kemudian berlomba-lomba dalam bermegah-megahan dalam urusan bangunan. Orang-orang badui di Saudi yang kemudian uangnya sangat banyak dan kemudian berlomba-lomba dalam urusan bangunan sangat banyak. Orang-orang badui yang kau menjadi kaya raya. Dan ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Yang menjadi catatan ikhwan, tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu jelek. Tidak semua tanda-tanda kiamat menunjukkan jeleknya perkara itu. Ada yang menunjukkan jelek, ada yang menunjukkan yaitu kekufuran, ada yang menunjukkan kemaksiatan, ada juga yang menunjukkan yaitu kebaikan. Akan tapi itu merupakan alamat telah datangnya atau dekatnya hari kiamat. Umumnya penaklukan kota-kota oleh kaum muslimin, baik atau jelek? Baik. Kemudian turunnya Nabiullah Isa dengan menghancurkan salib-salib, babi-babi, membebaskan pajak, jelek atau baik? Baik. Artinya tidak semua tanda-tanda kiamat itu jelek. Akan tapi itulah tanda-tanda disampaikan Nabi. Dan ini merupakan bagian nubuah berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda kenabian adalah benarnya semua perkataan Nabi. Dan semua yang dikatakan Nabi tentang alamatus sa'ah, maka semuanya benar. Dan sebagian alamat telah terjadi, sebagian alamat sedang terjadi, sebagian alamat belum terjadi. Maka ini semuanya perkara yang hak. Dan ini menunjukkan kenabian, kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika telah selesai pertanyaan ini, maka Jibril pun pergi. Kemudian para sahabat falau fitamalian, tinggal sebentar, seakan tercengang. Atau dalam diterangkan juga salah sahabat beberapa hari, kemudian Rasulullah tanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manisail? Tahu enggak kamu siapa yang bertanya itu?" Maka kata Umar, "Allah wa rasuluh a'lam." Dan ini diantara adab, orang yang mereka ditanya dan tidak tahu, maka jangan malu-malu untuk mengatakan Allah wa a'lam. Kalau Nabi masih hidup, ya Allah wa rasuluh a'lam. Ketika Nabi telah wafat, maka cukup dengan Allah wa a'lam. Kemudian, dan ini merupakan adab thalabatul ilmi, bahkan para ulama tidak malu-malu mengatakan demikian. Ada seorang ulama, dia ditanya beberapa masalah dan dia mengatakan telah adri, tidak tahu. Maka katanya, "Apa engkau tidak malu, engkau ini orang yang alim, dan engkau ditanya dan mengatakan tidak tahu?" Apa katanya? "Bagaimana aku malu? Sedangkan malaikat saja dia tidak malu untuk mengatakan la subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana." Maksudku, ya Allah, yang aku tidak berilmu kecuali yang kuajarkan kepadaku. Justru yang tercela itu orang yang mereka sok tahu. Dan ini menunjukkan jahlun murakab, bodoh yang tumpu undung, sok tahu. Dia pengetahuannya kewalik-kewalik, kebalik-balik. Yang seharusnya dia itu mengakui kebodohannya lebih baik, tapi dia sok keminter, sok tahu, sehingga yang dia beri, yang dia sampaikan berkebalikan dengan kebenaran yang nyata senyatanya. Termasuk Imam Malik, pernah datang orang di seberang dengan beberapa pertanyaan, dia sampaikan, ya Imam, kemudian dijawab Imam Malik, la adri, la adri, la adri, banyak yang tidak dijawab dan tidak mengetahui. Maka kata mereka, ya Imam, kami ini datang mewakili dari orang-orang untuk menanyakan kepadamu dari negeri yang jauh. Kata Imam Malik, pergilah kamu, tunggangilah kendaraanmu, sampaikan kepada masyarakatmu, aku telah tanyakan kepada Malik dan dia mengatakan la adri, tidak tahu. Imam Malik tidak malu untuk mengatakan kalimat la adri. Kalimat yang pada hari ini ikhwani fillah langka diucapkan orang yang ditanya. Para sahabat, kalau ditanya tentang perkara agama, mereka berlomba-lomba melempar kepada yang lain. Karena dalam pandangan mereka, berfatwa itu di depannya telah tergambar surga dan neraka. Kalau benar dia membimbing ke surga, kalau tidak maka dia telah memberikan potongan neraka dan itu resikonya sangat besar. Maka para sahabat ketika ditanya beban, dia sangat ingin yang menjawab adalah saudaranya. Hari ini tidak. Hari ini ada orang bertanya yang ditujukan kepada orang tertentu, tapi orang berlomba-lomba bahkan dengan lancang menjawabnya, menunjukkan tidak beradab dan seakan dia orang yang yakni orang yang bisa merantasi segala macamnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini juga adab yang perlu kita perhatikan, memiliki rasa malu. Ibnu Umar ketika berada di majelis, Rasulullah melemparkan pertanyaan tentang pohon apa itu. Waktu itu Ibnu Umar terbersit ada jawaban yang benar yang nanti Nabi menjawab, dan Ibnu Umar, itulah jawaban saya. Tapi karena ada Abu Bakar, ada Umar, yang keduanya diam tidak menjawab, maka Ibnu Umar pun kemudian dia juga tidak menjawab karena malu. Sehingga ketika Nabi telah menjawab, dia bilang ayahnya, ayah, sesungguhnya saya menyimpan jawaban seperti yang dikatakan Nabi. Tapi karena engkau dan Abu Bakar tidak menjawab apa-apa, saya pun malu untuk mengucapkannya. Lalu Umar akan sedikit menghentak, seandainya kamu tadi menjawab, sungguh aku sangat gembira. Karena biasanya kalau demikian, Nabi akan mendoakan kepada orang yang memberikan jawaban itu. Dan ini ada di antara adab. Ada rasa malu. Apabila ada yang lebih tua, yang lebih alim, yang lebih senior, sehingga ini menunjukkan termasuk adab yang dimilikinya. Ikhwati billah, ini adalah hadis Jibril, begitu isinya. Dan di sana banyak pelajaran, akan tapi bukan di sini tempatnya kita membahas. Antum bisa baca dalam bukunya, yakni Syekh Abdul Mohsin Al-Abad, berkaitan dengan faedah hadis Jibril tersebut. Ada pembahasan khusus yang berkaitan dengan itu. Sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Aslu Thalis, yakni pokok yang ketiga dari Al-Usul Al-Thalathah, atau dari salah satu usul, yaitu berkaitan dengan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah tuntutan. Bagaimana tidak? Karena beliau merupakan wasitah, apa? Perantara antara Allah dengan hamba dalam menyampaikan risalah. Dan beliau Allah jadikan suri tauladan dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Allah jadikan sebagai yaitu mubayyin, yang menjelaskan tentang risalah Allah. Maka bagaimana kemudian kita tidak berkewajiban mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengenal beliau adalah kewajiban dan tuntutan. Tidak akan bisa kita mengenal Allah, prinsip yang pertama, dan tidak akan bisa kita mengenal dinul Islam, prinsip yang kedua, kecuali dengan kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memperkenalkan kepada kita tentang Rasulullah dengan cara global dan dengan poin-poin yang singkat. Akan tapi cukuplah itu untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dibaca di awal bahwasanya yang pertama diterangkan tentang nasab. Tentang nasab Rasulullah SAW. Dia adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal-Arab min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalu salati wa salam. Ini berkaitan dengan nasab. Yang paling penting mengenal nasab ini, beliau nasabnya orang-orang yang memiliki jalur keturunan yang mulia. Artinya tidak ada jalur keturunan orang-orang yang hina. Dalam pengertian tidak ada orang-orang yang mereka memiliki akhlak yang rendah. Akhlaknya ayahnya Rasulullah Abdullah sangat luar biasa. Walaupun mereka tentunya adalah orang-orang musyrik, tidak mempermasalahkan, bukan itu yang kita bicarakan, tapi mereka orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang secara umum mulia. Mereka bukan pesina, mereka bukan pencuri, mereka bukan perampok. Nasabnya nasab orang-orang yang baik, sehingga sampai pada jalur Ibrahim tidak ada satupun dari jalur orang tuanya yang berzina. Ini diantara nasab kemuliaan mereka dan orang-orang yang terhormat di kalangan kaumnya. Maka pembicaraan tentang nasab kita tinggal nanti dibicarakan dalam pembicaraan tentang masalah yang lebih luas dalam surah Nabawiyah. Yang kedua, dikenalkan Rasulullah tentang umurnya. Beliau memiliki 63 tahun. Umur beliau 63 tahun. Hijriah atau Masehi, ikhwan? Hijriah, hitungannya hijriah, sehingga dan hijriah itu lebih sedikit daripada Masehi. Sehingga kalau 63 tahun, jangan disamakan dengan Anda 63 tahun Masehi, berarti Anda lebih tua. Kalau 63 tahun Masehi lebih tua dibandingkan dengan 63 tahun hijriah. Minha arbauna qabla nubuah, 40 tahun itu sebelum nubuah. Dan 40 tahun sebelum nubuah, Nabi adalah orang yang telah digelari Al-Amin. Semuanya mereka ridha. Dan Nabi tidak memiliki sejarah yang buruk. Tidak pernah terjebak dalam kemaksiatan. Menyembah berhala, minum khamr, berzina. Tidak pernah ada sejarah itu sebelum nubuahnya. Pernah Nabi akan menonton permainan ketika ada orang punya gawe. Akan tapi Allah buat Nabi tertidur pulas sehingga tidak menyaksikan pula. Ini adalah diantara bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar disiapkan Nabi yang tidak cacat, yang tidak ada cacat dalam masalah akhlak dan moral. Alhamdulillah, kalau ulama itu ada enggak yang bekas begal, bekas orang Badung, ada enggak? Banyak. Ada orang tadinya Badung, orang koboi, nakal, kemudian jadi ulama waktu besarnya tuanya atau besarnya ada. Tapi kalau Nabi tidak ada, mantan preman enggak ada. Oh, Nabi mantan preman, enggak ada sejarahnya. Nabi dari awal sampai akhir, karena memang Allah siapkan khusus, Nabi ini manusia pilihan yang tanpa cacat. Dan Nabi itu adalah manusia pilihan Allah, gak bisa diusahakan. Tidak bisa berlatih latihan untuk menjadi Nabi. Gak ada usaha untuk menjadi Nabi, gak ada. Nabi semata-mata adalah hak prerogatif Allah untuk memilih di kalangan hambanya. Dan Allah telah mempersiapkan, yaitu Nabi tersebut. Kemudian, wa salasatu wa isrun nabiyan wa rasulan. 23 tahun adalah kerasulan dan kenabian beliau. Kenabian dan kerasulan beliau. Beliau mengemban tugas kenabian dan kerasulan selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nubi'a bi'iqra, diangkat menjadi nabi pada waktu turun ayat apa, ikhwan? Surat apa? Al-Alaq, Iqra. Yang pada Iqra ini semuanya bicara tentang ilmu. Iqra, membaca, bacalah. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bicara tentang Iqra, tentang bacaan, tentang pena, tentang yakni pengajaran. Ini semuanya kegiatan ilmiah. Ini semuanya kegiatan ilmu. Pena, kemudian membaca, ini membaca, menulis, mengajar. Ayat ini isinya itu. Sehingga Islam adalah agama yang sangat memperhatikan ilmu. Bahkan ilmu adalah dasar beramal. Amal yang tidak ditegakkan di atas ilmu tidak akan dinilai. Orang yang mereka berfatwa tanpa ilmu diancam, walaupun fatwanya benar. Man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin faqad akhta, fa asaba faqad akhta. Orang yang mereka berkata tentang Al-Qur'an fa asaba, kebetulan benar, dan bicaranya tanpa ilmu, maka tetap disalahkan, fa akhta. Tapi orang yang mereka bicara tentang Al-Quran dengan ilmu, orang seorang mujtahid, dia telah mengerahkan ijtihadnya dengan ilmu, kemudian salah, falau ajrun wahidun, baginya satu pahala. Sehingga ini termasuk penghargaan Islam kepada ilmu. Sampai binatang pun dibedakan yang berilmu dengan tidak berilmu. Buruan anjing liar halal atau haram, ikhwan? Haram. Sedangkan buruan anjing yang berilmu, anjing yang sekolah, anjing yang terdidik adalah halal. Ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai ilmu. Maka seorang muslim hendaknya orang yang betul-betul dia bergumul dengan sikap, dengan ilmu, dan bersikap dengan sikap ilmiah. Dan ilmu yang dimaksudkan adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu adalah apa yang dikatakan Allah dan katakan Rasul, dan apa yang dikatakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Itulah ilmu. Yang selainnya adalah hanya qala waqila. Yang selainnya hanyalah perkataan orang yang terkadang hanya menghabiskan waktu dia mengumpulkan maklumat yang tidak jelas. Oleh karena itulah ujung-ujungnya orang-orang filsafat yang hanya mengumpulkan qala waqila adalah penyesalan yang tidak ada habisnya. Tidak akan mewariskan kemantapan dalam hati, justru keraguan yang akan mereka dapatkan. Ketika Nabi mendapatkan wahyu Iqra ikhwati fillah, pulang dalam keadaan ketakutan. Dan kemudian dia bilang sama istrinya Khadijah, zammiluni zammiluni, qad khashitu ala nafsi, wahai Khadijah selimuti aku, selimuti aku, sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Apa kata Nabi, apa kata Khadijah setelah minta penjelasan kenapa kok sampai ketakutan? Setelah diceritakan, apa kata Khadijah? Wallahi la yuhzikallahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Yang penting sekarang, ikhwan, apa alasan perkataan Khadijah seperti itu? Khadijah katakan, innaka latasilur rahim wa tasduqul kalam wa tahmilul kalla wa tukrimul dhaif wa tu'inu nawaibal haq engkau selama ini selalu menyambung silaturahim. Selalu engkau berbicara yang benar. Engkau menanggung bebannya orang yang tidak punya. Engkau memuliakan tamu. Dan engkau selalu membela pihak yang benar. Ini semua alasan akhlak yang mulia. Yang dengan ini maka Khadijah katakan Allah tidak akan menghinakanku sama sekali. Ikhwati billah, ini menunjukkan tingginya kedudukan akhlak. Di mana seorang dai hendaknya dia betul-betul berhias dengan akhlakul karimah. Dan ini modal yang sangat besar bagi seorang dai. Akhlak yang baik, akhlak yang bagus, sehingga orang betul-betul telah memberikan kepercayaan kepadanya, itu pun belum tentu dakwahnya diterima. Apalagi kalau kemudian akhlak kita buruk, maka akan lebih banyak alasan orang untuk mendustakan dakwah yang kita bawa. Wa ursila bil mudatsir, dan diutus dan diajak dan diangkat sebagai rasul dengan surat Al-Mudatsir. Dengan surat Al-Mudatsir. Maka dengan itu beliau diangkat menjadi seorang rasul. Wa ba'athallahu bin nadharah an syirki. Dan Allah mengutus beliau. Allah Subhanahu telah mengutus beliau dalam rangka untuk memperingatkan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid. Dan dalam rangka menyeru kepada tauhid. Ini tugas yang paling pokok, yang paling inti dari kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Wa dalilu qawlu ta'ala, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahir wa rujsa fahjur wa la tamnun tastakthir wa rabbika fasbir. Dan surat Al-Mudatsir ini ikhwan, maka sungguh dari awal sampai akhir ayat ini seakan-akan merupakan bekal dakwah seorang dai, pengarahan yang sangat bagus bagi seorang dai, wahai orang yang berselimut. Ya ayyul mudatsir, qum fa'andir. Sing-singkan atau tegaklah, sing-singkan lengan bajumu, bangkitlah kamu untuk memberikan peringatan kepada manusia. Wa makna qum fa'andir yundiru anisyirki wa yad'u ila tauhid, agar nabi bangkit untuk memperingatkan dari syirik dan mengajak kepada tauhid. Sebagaimana ketika telah turun ayat yang Allah mengangkat dia sebagai rasul, nabi mengumpulkan keluarganya. Kemudian mereka dipanggil satu persatu dan mereka keluar semuanya, sampai yang tidak bisa datang mewakilkan untuk mendengarkan apa yang dikatakan yang akan diucapkan Muhammad, Rasulullah sampai pertama memberikan mengetes kepada mereka. Ya ma'asyar Quraisy, wahai segenap orang Quraisy, lau akhbartani, seandainya aku habarkan kepada kalian, apabila di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang menghancurkan kalian, amusaddiquni, apakah kalian akan membenarkanku? Maka mereka katakan, ma jarabna annakal kadzib, saya tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Ini yang mereka nilai tentang diri nabi, yang tidak pernah berdusta sama sekali. Bahkan Abu Jahal yang sangat keras permusuhannya kepada nabi, dia pernah ditanya oleh temannya ketika sedang sendirian, ya Abul Hakam, mumpung kita sendirian nih, saya mau tanya tentang Muhammad. Muhammad itu shadiq am kadzib? Kata Abu Jahal, wai hak, celaka kamu. Muhammad shadiq. Terus kenapa kok kita tidak mempercayainya? Kata Abu Jahal, inna kunna wa Banu Hashim natasabak. Kami kita dengan Bani Hashim itu bersaing ketat. Tidak ada di antara mereka yang memberi makan kecuali kita memberi makan. Tidaklah mereka memangku jabatan memberi minum, kita memberi minum. Sehingga hampir tidak ada jabatan yang mereka pegang kecuali mereka juga ada. Kalau sekarang dari Bani Hashim ada seorang nabi, tidak mungkin dari kita akan muncul nabi. Maka kalau mengimani pasti akan langsung dia rendah derajatnya. Maka wallahi kami tidak akan mengimaninya. Abu Jahal tahu nabi adalah orang yang jujur. Akan tapi kesombongan, kepentingan ketokohan, kepentingan kekuasaan, dan yang lain-lainnya telah menjadikan dia terhalang untuk mendapatkan dan mengikuti kebenaran. Warabbaka fakabir. Warabbaka fakabir, azzimhu bitauhid. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Memperingatkan syirik itu adalah pertama, dan kemudian agungkanlah Allah dengan tauhid. Ibaratnya orang mau menanam, ikhwan, disiangi, dibuang tanaman-tanaman pengganggu, dibersihkan lahannya, disiapkan, baru kemudian ditanam. Dibersihkan dari segala kotoran-kotoran syirik, kemudian ditanamkan kepadanya tauhid. Wa thiyabaka fatahir, tahir a'malaka anis syirki. Bersihkan amalmu dari syirik. Sebagian ulama, wa thiyabaka fatahir, sebagaimana zahirnya, bersihkan bajumu dari najis. Intinya Islam mengumpulkan dua kebersihan, najasah yang zahir dan najasah yang batin. Najasah yang zahir, Islam mengajarkan kesucian badan, menjauhkan dari najis najasat. Dan Islam mengajarkan kebersihan batin dari syirik dan semua kotoran-kotoran batin. Waru jaza fahjur, dan hendaklah engkau jauhkan berhala. Al-asnam, yaitu menjauhkan dari berhala, sehingga tidak dekat-dekat dengan kesyirikan, dijauhkan sejauh-jauhnya. Kemudian, wala tamnun tastakfir, ini bekal seorang da'i. Jangan mengharapkan pemberian yang lebih banyak dengan apa yang kamu berikan. Sehingga seorang da'i dilatih untuk dia ikhlas. Dia betul-betul mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Dia tidak mengharapkan dari tangan-tangan manusia. Orang yang mereka dengan dakwanya berharap yang di tangan manusia, maka semua akan merupakan noda yang mengotori dakwah dia dan akan sangat rendah keadaannya. Wali rabbika fasbir, dan dalam menyembah Allah dan dalam mentaati Allah maka adalah bersabar. Isyarat bahwa akan didapatkan berbagai macam ujian-ujian dalam menyembah Allah dan dalam berdakwah. Dalam berdakwah akan didapatkan berbagai macam gangguan, ujian, sehingga hendaknya betul-betul mempersiapkan kesabaran. Ini yang dijelaskan dalam ayat tersebut, sehingga ayat ini seakan-akan mengajarkan bagaimana seorang dai berdakwah, mengawali dari tauhid, kemudian dia betul-betul ada rasa pengagungan kepada Allah yang besar, kemudian mensucikan jiwanya dari kotoran-kotoran hati, kemudian dia betul-betul menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan, berhala, dan dia mempersiapkan dengan kesabaran yang tinggi, dan jangan pernah berharap dengan dakwahnya apa yang di tangan manusia. Akhada ala hadha asra sinin yad'u ila tauhid. Rasulullah SAW melakukan yang seperti ini 10 tahun, yaitu mengajak manusia kepada tauhid. Wa ba'da al-ashri urijabi ila sama. Dan setelah 10 tahun berdakwah tauhid dengan segala kesusahannya, dengan segala kesulitannya, dengan segala penderitaan yang dia dapatkan, semuanya telah dialami beliau, cemoohan, gangguan, tawaran yang manis, kemudian intimidasi yang pahit, perlakuan-perlakuan kasar, semua telah diterima Nabi. Dicaci maki, digelari buruk, majnun. Coba antum umpamanya dakwah, kemudian di kampung Anda dibilang kai wong edan, gimana? Betapa sangat ngenesnya. Antum lulusan UGM, kamlaut, di kampungnya kemudian dakwah dibilang kai wong edan, stres. Raituk gawian, lulus sekolah raituk gawian kemudian stres, makanya kemudian berdakwah. Coba bagaimana? Betul-betul ngenes. Gila. Kemudian sahir, tukang sihir, karena memisahkan satu dengan yang lainnya. Syair, penyair, dikatakan dengan berbagai macam gelaran, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga demikian. Kemudian dengan perbuatan, bagaimana Nabi pernah ketika sujud kemudian ditindih dengan kotoran-kotoran, jeroan-jeroan unta atau kambing. Apa pernah antum? Kemudian Nabi pernah mukanya diludahi cuh-cuh-cuh. Coba. Apa pernah antum? Kemudian Nabi juga pernah diusir dengan cara yang kasar, dengan omongan-omongan yang jorok, sehingga betul-betul hati Nabi, hati yang sudah betul-betul yakni tahan banting dengan semua apa yang mereka lakukan, dan Nabi memaafkan. Nabi memaafkan. Kadang yang enggak terima orang lain. Nabi pernah dicaci maki sampai habis oleh Abu Jahal, dan Nabi memaafkan dan tidak menanggapi. Kemudian ada seorang budak yang dia ketemu Hamzah bin Abdul Muthalib, lapor, itu keponakanmu dicaci maki habis sama Abu Jahal. Oh, langsung muntap Hamzah. Dia tanpa yakni tolah-toleh langsung datang ke tempat lokasi, langsung dipentung pakai gagang panah sampai kepalanya sobek Abu Jahal. Dia katakan, tahu enggak, saya sudah mengikuti agama Muhammad, kamu caci maki Muhammad. Maka Hamzah, orang yang Islamnya atau perkataannya mendahului keislamannya, dia belum masuk Islam tapi perkataannya mendahului keislamannya, dan ini didorong oleh rasa kecintaan kepada keponakannya. Dan kemudian Hamzah masuk Islam dalam keadaan yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masyaallah pemaafnya luar biasa. Dan Nabi pernah ditawari dengan tawaran yang manis. Ya Muhammad, kalau kamu mau jadi orang yang paling sugih, tak kumpulkan bondonya orang sini biar kamu orang paling sugih. Kalau kamu dengan dakwamu itu pengen jabatan, kamu tak angkat jadi pemimpin yang semuanya kami akan taat. Kalau kamu dengan dakwamu pengen wanita, akan kami pilihkan yang paling cantik untukmu. Kalau kamu dengan dakwah itu karena penyakit yang perlu berobat, akan kami obatkan berapapun biayanya, tak bayari. Nabi diam. Sudah. Dan Nabi, tawaran mereka semuanya ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibacakan ayat. Dan di antaranya pula Nabi pernah katakan, "Lau wada'u syamsa biyamini wal qamara bi shimali ala an atruka hadzal amra la atruku hatta apabila matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan perkara ini, demi Allah aku tidak akan tinggalkan sampai Allah menangkan urusanku atau aku hancur dengan urusan dakwahku ini." Nabi SAW telah mengalami berbagai macam ujian dakwah yang tidak terhitung. Semuanya yang pahit, yang manis, semuanya tawaran-tawaran yang menggiurkan, kemudian perlakuan buruk, omongan, perbuatan, sudah beliau rasakan semuanya. Dan ini dalam rangka untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah, yang bahkan beliau menawarkan kalimat ini seperti sales. Datang ke rumah-rumah, datang ke pribadi-pribadi, ditawarkan kepada mereka. Seperti sales, menawarkan barang. Hanya ini tawarannya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah 10 tahun Nabi mendapatkan Mi'raj, Isra Mi'raj. Ini hiburan bagi Nabi. Setelah Nabi mengalami kesedihan dengan apa, ikhwan? Di antara kesedihannya apa? Meninggalnya Khadijah dan disusul kemudian meninggalnya pamannya. Yang keduanya adalah orang yang melindungi dan membantu dakwah beliau. Maka hilangnya orang ini kesedihan secara manusiawi. Kemudian Allah menghibur Nabi dengan Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Dengan Isra-nya sehingga Nabi bisa menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy yang bertanya aneh-aneh. Nabi bisa menjawab. Tapi mereka kekafirannya tetap menghalangi mereka tidak mau beriman. Mi'rajnya di langit pertama ketemu dengan Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabiullah Isa dan Yahya. Di langit ketiga ketemu dengan Nabiullah Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabiullah Idris. Di langit kelima ketemu dengan Nabiullah Harun. Di langit keenam ketemu dengan Nabiullah Musa. Ketujuh ketemu Nabiullah Ibrahim. Dan Nabi mendapatkan perintah sholat 50 sehari, ketemu Musa, intinya suruh protes lagi, bolak-balik sampai dapat diskon 5 sehari. Dan Nabi malu lagi untuk minta lagi keringanan. Dan 5 ini nilainya seperti 50. Ala kulial, mi'rat, israt dan mi'rat termasuk diantara hiburan untuk Nabi. Dan banyak faedah yang ada dalam pelajaran israt dan mi'rat, ada pembahasannya sendiri. Wa furidat alaihi as-salawatul khamsu, dan diwajibkan kepadanya saat itu salat yang 5. Wa shala fi Makkah 3 sinin, salat di Makkah 3 tahun. Kemudian wa ba'da umira bil hijrah, berikutnya diperintahkan hijrah ke Madinah. Hijrahnya para sahabat pertama ke Habasyah. Ke Habasyah 2 kali gelombang hijrah. Gelombang pertama dipimpin oleh siapa, ikhwan? Gelombang pertama kira-kira 80-an orang. Gelombang kedua 200-an orang. Gelombang pertama ini pulang karena didengar ini dengan kisah gharaiq di mana orang-orang Quraisy ikut sujud dan didengar seakan-akan sudah melunak hatinya. Ternyata kabar yang isu burung atau kabar burung yang kemudian sampai di Mekah justru penyiksaan semakin hebat. Kemudian mereka kembali ke sana. Termasuk diantaranya adalah Utsman bin Affan dengan putri Nabi. Kemudian hijrahnya para sahabat ke Madinah. Setelah di Mekah hampir tidak ada tempat lagi yang bisa untuk mendakwahkan agama ini. Dan karena telah tersedia para penolong di Madinah, yaitu para Ansor yang sebelumnya melakukan Baitu Ridwan. Dan gelombang hijrah dengan segala peristiwanya, kisah-kisah yang ada sepanjang hijrah, dalam pelajaran hijrah ada pelajaran pengorbanan tentang harta, tentang jiwa, kehormatan mereka. Mereka pertaruhkan semuanya demi mencintai Allah dan Rasulnya. Kisah Suhaib Ar-Rumi yang menjual, yang berjual beli dengan Allah SWT karena hartanya dilucuti Quraisy. Kemudian kisah tawakalnya Rasulullah ketika hijrah, maka banyak pelajaran-pelajaran dalam masalah hijrah ini. Yang jelas hijrah titik tolak Nabi untuk menggapai kemuliaan, menyusun kekuatan dan mendakwakan Islam dengan yaitu kekuatan yang telah disiapkan dengan keberadaan para Ansor. Wal hijrah al intiqal min balati syirki ila balatil islam. Hijrah itu adalah perpindahan dari negeri syirik ke negeri Islam. Wal hijratu fariidhatun ala hadhil ummah, Dan hijrah ini merupakan kewajiban bagi umat ini min balati syirki ila balati islam, dari negeri syirik ke negeri Islam. Asalnya demikian kewajiban hijrah. Ketika orang tidak bisa menegakkan agamanya di tempatnya, hendaknya dia cari tempat yang dia bisa leluasa melaksanakan agamanya. Termasuk diantaranya, ikhwan, kalau Anda di kos-kosan yang rusak-rusakan, agama tidak dihargai, dan khawatir Anda rusak, pindah kos yang lebih baik. Demikian pula ketika Anda di wilayah kampung yang Anda tidak bisa mengembangkan agama, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan terancam keselamatan Anda, maka pindahlah ke kampung yang lebih baik, yang bisa lebih leluasa menjalankan agama. Tapi kalau Anda di situ bisa bermanfaat, kemungkinan untuk mengembangkan agama itu ada, maka tetaplah di situ. Dan tinggal di negeri musyrikin asalnya tidak diperbolehkan, kecuali ada maslahat, kecuali ada yakni kebaikan yang diharapkan. Demikian pula tidak boleh kita pergi ke negeri kafir yang rusak kecuali memenuhi persyaratan. Seperti diantaranya dia punya modal agama yang kuat sehingga tidak terpengaruh oleh syubhat-syubhat yang ada. Dia memiliki iman yang kuat sehingga tidak terpengaruh oleh syahwat-syahwat yang ada. Kemudian ada kepentingan yang mendorong pergi ke tempat itu. Apakah kepentingan ilmu, kepentingan dakwah, kepentingan tijarah, kepentingan berobat, dan sulit didapatkan di negeri yang di negeri muslimin. Dan para ulama membahas hal yang demikian. Wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'ah, dan hijrah ini tetap terus berlangsung sampai tegaknya hari kiamat. Wa dalilu qawlu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam taqun ardullahi wasi'ah fatuajiruna fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijal wan nisa' wal wildan la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila. Sesungguhnya orang-orang yang mereka meninggal dalam keadaan zalim, orang yang mereka dimatikan malaikat dalam keadaan dia zalim, yaitu tidak mau berhijrah dari negeri ke negeri Islam, maka dikatakan fima kuntum, kalian tuh di mana, kok bisa-bisanya kamu di neraka. Maka mereka katakan kunna mustad'afin, kami ini orang yang lemah di muka bumi. Maksudnya orang yang lemah itu yaitu orang mereka lemah imannya, bukan orang yang lemah karena ekonominya, tapi memang mereka orang yang lemah imannya. Mereka bilang kami mustad'afin, orang lemah, kami tidak bisa apa-apa, kami orang-orang yang di yang perintah. Qalu, mereka malaikat mengatakan alam takun ardullahi wasi'ah, kan bumi Allah kan luas, fatuhajiru fiha, yang kamu bisa hijrah pindah ke negeri itu. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka adalah tempat tinggalnya jahannam. Wasat masira, jahannam sudah jelek tempat kembali. Illal mustad'afin minarijal, kecuali orang-orang lemah, lemah hakiki, laki-laki yang lemah, yang mungkin sakit, mungkin tua bangka, dan yang lain-lainnya. Wanisa, wanita, walwildan, anak-anak, yang mereka itu la yastati'una hilah, mereka tidak mampu untuk hijrah, tidak punya kekuatan untuk hijrah. Wala yahtaduna sabila, enggak tahu jalan juga. Wa qawluhu ya ibadiyalladzina asra, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hambaku, wahai orang yang beriman, wahai hambaku yang beriman, bumi Allah itu luas, hendaklah hanya kepadaku engkau menyembah. Kata al-imam al-Baghawi, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin, Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kaum muslimin alladzina fi Makkah, yang dia tetap di Makkah, lam yuhajiru, mereka itu tidak mau hijrah. Nadahumullahu bismil iman, Allah memanggil mereka dengan nama iman. Menunjukkan ini sebuah kemaksiatan, ini sebuah dosa besar, tapi mereka masih mukmin. Dan ini menjadi dalil juga ikhwan, menunjukkan pelaku dosa itu bukan berarti itu menjadi kafir sebagaimana pemikiran Khawarij dan Al-Bidah yang lainnya. Wa dalilu alal hijrati minas sunnah, adapun dalil hijrah dari sunnah, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, tidak terputus hijrah sampai terputus taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asyamsu min maghribiha, dan taubat tidak akan terputus sampai matahari muncul dari arah tenggelamnya, yaitu dari barat. Sehingga hijrah tetap terus berlangsung sampai hari kiamat. Sekarang dan sampai hari kiamat tetap berlaku hijrah, yaitu pindah ke tempat-tempat yang dia lebih bisa mengamalkan agamanya dengan baik. Falamma istaqarra bil Madinah, ketika Nabi telah kokoh di Madinah, tinggal di Madinah, amara bi baqiyati syara'il Islam, baru kemudian selama di Madinah ini turun berbagai macam syariat-syariat Islam. Ini menunjukkan ikhwati fillah bagaimana Allah mentarbiyah awal para sahabat dengan pendidikan akidah. Dan ini menjadi sebuah keharusan dalam dakwah, menanamkan akidah dan keimanan dalam hati mereka sebelum dibebankan kepada mereka berbagai macam syariat. Dan ini dakwah yang wajib untuk kita tiru, sehingga dakwah mengajak kepada akidah bukan alternatif, akan tapi jalan satu-satunya yang harus kita ambil, pilihan yang harus kita ambil. Di antara syariat itu zakat, saum, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lain-lainnya. Dari syariat Islam, akhada ala hadha asra sinin, dan ini berlangsung selama 10 tahun. Wa ba'daha, dan setelah selesai syariat Islam, wa tuwfiya salawatullah wa salamu alaihi, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari wafatnya beliau hari yang paling gelap bagi para sahabat, dan ini musibah yang paling besar. Maka Nabi ingatkan, kalau Anda tertimpa musibah, maka ingatlah musibah tentang kematianku. Karena musibah kematian Nabi musibah terbesar. Kenapa? Dengan kematiannya Nabi berarti terputusnya wahyu, dan berarti mulai siap-siap fitnah-fitnah itu untuk menggurita, datang bergelombang menerpa kehidupan para sahabat dan kaum mukminin berikutnya. Ini adalah bencana ketika telah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dinuhu baqin, sedangkan agama Nabi tetap, karena agama urusan Allah. Nabi adalah manusia yang telah ditakdirkan mati, tetapi risalah adalah Allah yang akan menjaga sampai hari kiamat, sehingga agama ini tetap utuh. Wa hadza dinu la khaira illa dalla al ummah alaihi wa la syarra illa haddaraha minhu, dan tentang agama ini tidak ada kebaikan bagi umat kecuali telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keburukan kecuali telah diingatkan oleh beliau. Wal khairul ladzi dalla alaihi, dan kebaikan yang telah ditunjukkan Nabi, at-tauhidu, tauhid, wa jami'u ma yuhibbullahu wa yardah, dan semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa syarru, adapun keburukan itu, alladhi haddara minhu, yaitu yang diperingatkan Nabi, asyirku syirik, wa jami'u ma yakrahuhu wa ya'bahu, dan semua yang dibenci oleh Allah serta ditolak. Ba'athahu Allahu ilan nas kafatan, Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Adapun semua nabi sebelum Rasulullah untuk kaumnya khusus. Sehingga ini diantara keutamaan Nabi SAW. Sehingga rahmatan lil alamin. Sehingga agak nabi ini beliau adalah nabi terakhir akhir zaman dan syariatnya menasikh. Syariatnya adalah menghapus semua syariat-syariat sebelumnya. Sehingga barang siapa yang mereka tidak beriman kepada nabi dan syariatnya, maka dia kafir ahlun nar. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursilut bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang umat pun yang mendengar kenabianku, baik dia itu Yahudi atau Nasrani, hingga dia mati dan belum beriman kepada risalahku, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jinna al-jinni wal-insi. Dan Allah mewajibkan taat kepada Nabi semua makhluk yang berat, yaitu jin dan manusia. Wa dalilu qawlu ta'ala, qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semuanya. Ini adalah terutusnya Nabi untuk semua manusia, bahkan kepada jin sekalipun. Jin itu bernabikan kepada Rasulullah SAW. Dan ini juga menunjukkan diantaranya kemuliaan manusia di atas jin. Sehingga jangan takut dengan jin. Takut enggak? Hah? Dengan jin takut enggak? Wa akmalallahu bihiddin. Dan Allah telah menyempurnakan agama ini. Dengan sempurnanya Islam ikhwan, maka tidak butuh pengurangan dan penambahan. Maka Imam Malik ketika turun ayat ini, ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan fayarau hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa yang dia membuat bid'ah dan dia pandang bid'ahnya itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad itu khianat dengan risalah. Karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Maka kata beliau, malam yakun yawma idin dinan ma la yakuna had ma yakuna dinan. Apa yang pada hari diturunkan ayat itu bukan agama, maka pada hari ini pula bukan agama, dan sampai hari kiamat bukan agama. Agama adalah apa yang Allah turunkan ketika Rasulullah SAW ditutup dengan kewafatnya beliau. Wadalilu ala mautihi. Adapun dalil tentang kematian Nabi, innaka mayitun wa innahu mayitun. Ya Muhammad, engkau akan mati dan mereka pun juga akan mati. Rasulullah mati dan yang manusia yang lainnya mati. Sebagaimana pula nabi-nabi yang lainnya juga mati. Karena memang telah ditakdirkan Allah, setiap yang bernyawa akan mengalami mati, baik itu orang mulia atau orang hina. Wanasu idza matu yub'atsun. Manusia kalau sudah mati dia akan dibangkitkan. Ini berkaitan dengan pembicaraan tentang yaumul akhir, pembicaraan tentang al-asrul akhir atau al-asrul tsalits selesai, lalu beliau memberikan tambahan tentang pembicaraan yaitu al-yawmul akhir dan beberapa tambahan yang lainnya. Manusia kalau sudah mati akan dibangkitkan. Dalilnya, min akhlaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiya yunu'idukum, ke tanah kalian akan dikembalikan. Wa min anukhrijukum, dari tanah akan dikeluarkan lagi. Taratan ukhra, pada kali yang lain, yaitu hari ketika manusia dibangkitkan menghadap pengadilan Allah Ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata, Allah yang telah menumbuhkan kalian dari tanah. Thumma yu'itukum fiha, lalu mengembalikan kalian ke tanah. Wa yuhrijukum ikhraja, dan kemudian mengeluarkan dari tanah. Wa ba'dal ba'ath, setelah dibangkitkan, muhasabun wa majziyun bi'amalihim, mereka akan dihisab dan akan dibalas dengan amal-amal mereka. Sebagaimana dalilnya, liyat jazial ladina asa'u bima amilu, mereka akan dibalas dengan kejelekan yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladina ahsanu alhusbil husna, dan orang yang berbuat baik akan dibalas dengan surga, berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi fa kafar, barang siapa mendustakan hari kebangkitan maka dia telah kafir. Dan tentang hari kebangkitan, Allah telah memberikan bukti-bukti yang sangat banyak dalam Al-Quran, seperti diantaranya Allah cerita tentang penciptaan manusia. Surat Al-Hajj, ya ayuhannas, in kuntum fi raibi minal ba'ath, kalau kalian masih ragu tentang al-ba'ath, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghah, thumma min mughatin mukhalaqatin wa ghairi mukhalaqatin. Dan Allah ceritakan ini dalam rangka untuk meyakinkan bahwa al-ba'ats itu adalah benar. Maka setelahnya Allah katakan, wa taral arda hamidatan, kamu lihat bumi itu kering. Fangzalna minas sama'i ma'an, lalu Allah turunkan dari langit itu air, yang dengan itu lalu Allah tumbuhkan tetumbuhan yang indah-indah. Maka lalu Allah tegaskan, dzalika bi annallaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir, yang demikian karena Allah adalah al-haq dan Allah akan menghidupkan orang yang mati, Allah Maha mampu atas segalanya. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan hari kiamat itu pasti terjadi tanpa ada keraguan. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan orang yang ada di kubur. Summa latunabbauna bima amiltum, lalu setelah dibangkitkan akan dikhabarkan tentang apa yang telah mereka lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu bagi Allah sangat gampang. Wa arsalallahu jami'ar rusul, dan Allah mengutus semua rasul itu mubasysyirina wa mundzirin, dalam rangka memberikan kabar gembira dan dalam rangka memberikan kabar peringatan. Semua nabi dan rasul diutuskan demikian. Maka keliru kalau dai itu senangnya hanya nyenang-nyenangkan tok. Yang senang-senang surga, bidadari, nikmat, enak, berikan akan kaya. Kemudian tidak pernah memberikan ancaman. Dan tidak benar pula dai yang sukanya itu nakut-nakuti tok, sehingga seperti yaitu dai seperti malaikat penjaga neraka yang tidak pernah dakwahnya itu menggembirakan. Semuanya selalu kalau ada pengajian ustaz ini takut terus. Ini tidak dibenarkan. Basyiran wa nadhira. Dan hendaknya juga kita menjelaskan juga seimbang. Ketika antum menjelaskan bahaya zina, dampak zina, ancaman zina, jangan lupa pula memberikan harapan bagi orang yang bertaubat, bagaimana Allah akan memberikan, menerima taubatnya, memberikan kenikmatannya dan seterusnya. Wa dalilu, dan dalilnya, rusulan mubasyirin wa mundzirin, li alla yakuna linasi alallahi hujjah ba'da rusul. Rasul yang diutus oleh Allah itu akan memberikan kabar gembira dan peringatan, agar manusia tidak punya alasan lagi setelah diutusnya para rasul. Wa awwaluhum, rasul yang paling pertama Nuh. Dalilnya adalah hadis, ketika ini hadis syafaat di Ardul Mahsyar, ya Nuh anta awwalu rasulin, ya Nuh anda adalah rasul yang pertama. Wa akhiruhum, yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Wa dalilu ala awwaluhum Nuh alaihi salam adalah qaulu ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di. Dia ini rasul yang pertama kali diutus untuk memberantas kesyirikan. Wa kullu ummatin, dan setiap umat ba'athallahu ilaiha rasulan, Selalu Allah utus di tengah-tengah mereka ini Rasul. Min Nuhin ila Muhammad, semenjak Nuh sampai Muhammad, tidak ada umat yang tidak diutus Rasul kepadanya. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah, yang Rasul ini memerintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Wa yanhahum, dan melarang mereka, an ibadati taghut, dari beribadah kepada taghut. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami utus pada tiap umat itu seorang rasul, an ibudullaha, agar kalian beribadah kepada Allah, wajtanibu taghut, dan agar kalian menjauhkan taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibad, dan Allah mewajibkan kepada semua para hamba, al-kufra bitaghut, kufur kepada taghut, wal imanu billah, dan iman kepada Allah. Ini kewajiban yang wajib, yang paling wajib bagi hamba, mengingkari taghut dan mengimani Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimallahu taala, berkata Ibnul Qayyim rahimallahu taala, at-taghutu, adapun taghut itu, ma tajawaza bil abdu haddahu, semua yang menyebabkan hamba melampaui batas, batasnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik itu min ma'budin, taghut itu bisa dalam bentuk yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Kiai bisa menjadi taghut, penguasa bisa menjadi taghut, kemudian tokoh bisa menjadi taghut, kuburan bisa menjadi taghut, syaitan adalah taghut, wa tawaghitu katsirah, maka taghut itu sangat banyak. Akan tapi waru'usuhum khamsah, adapun gembong-gembong taghut itu lima, pentolannya itu lima. Yang pertama iblis, la'natullah, la'anahullah, iblis terlaknat, karena iblis yang malam pagi sore semua waktunya untuk menyesatkan manusia, mengeluarkan dari tauhid dan ittiba. Yang kedua, waman ubida wa waradin, yang disembah dan dia ridha. Nabiullah Isa tauhid atau bukan ikhwan? Tauhid atau bukan? Kenapa? Karena tidak ridha. Dia disembah dan dia ridha. Yang ketiga, wa man da'a an-nas ila ibadati nafsi, orang yang mengajak manusia menyembah dirinya seperti Fir'aun, dan siapa saja yang menyuruh manusia menyembah dirinya walaupun tidak ada orang yang menyembah dia, maka dia tauhid karena telah mengajak manusia menyembah dirinya. Yang keempat, wa man da'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengeklaim mengetahui ilmu gaib, seperti para dukun, paranormal, dan yang lain-lainnya, misalnya yang mengeklaim mengetahui yang gaib, maka dia tauhid. Karena mengetahui yang gaib hanya Allah yang tahu. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang mereka berhukum selain dengan selain hukum Allah. Wa man lam yahkum fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, faulaikumul zalimun, faulaikumul fasikun, nama-nama yang buruk bagi orang-orang yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Wa dalilu qawlu ta'ala, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama, di agama tidak dipaksa-paksakan, akan tapi ketika orang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka wajib mengikuti aturan yang ada di dalam, ya ini masyarakat Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi, yang lurus telah jelas dari yang bengkok. Yang lurus agama Muhammad, yang bengkok agama Abu Jahal. Faman yakfur bitaghut, barang siapa yang dia kufur dengan taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Wa hadha huwa makna la ilaha illallah, al-kufru bitaghut dan al-imanu billah, inilah makna kalimat la ilaha illallah. Wa fil hadith, lalu beliau tambah lagi dalam hadis yang terakhir, Rasul amri al-islamu, pokok urusan itu adalah Islam. Islam dan makna itu tauhid, yaitu syahadat, sehingga urusan yang paling pokok seorang mukmin adalah mewujudkan tauhid dan mendakwahkan tauhid. Wa umuduhu as-salah, dan tiang penegaknya salat, sehingga orang yang mereka meninggalkan salat, dia telah meruntuhkan agamanya. Dan para ulama diantaranya mengatakan meninggalkan salat maka dia terancam dengan kafir. Meninggalkan salat dengan mengingkari kewajibannya, ulama ijma kafir. Meninggalkan salat karena malas, sebagian ulama mengatakan kafir, sebagian ulama mengatakan tidak kafir. Yang jelas salat merupakan pilar agama yang sangat penting. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad, dan punuknya, atapnya, pelindungnya itu adalah al-jihad fisabilillah. Dan jihad itu ada aturannya, tidak setiap memerangi dan menumpahkan darah orang kafir jihad. Ibnu Qayyim menerangkan ada jihad kepada dirinya sendiri, jihad kepada orang munafik, jihad kepada orang kafir, jihad kepada syaitan, jihad kepada para gembong-gembong alul bid'ah dan ahli maksiat. Jihad kepada diri kita, belajar agama, mengamalkan, mendakwakan, sabar. Ini jihad dengan diri kita. Jihad kepada syaitan, menepis berbagai macam syubhat-syubhat syaitan. Jihad kepada orang munafik dan orang kafir, iqamatul hujah, kepada orang munafik dan kafir, pada orang kafir secara khusus, diangkat pedang setelah ditegakkan hujah dan dakwah kepada mereka. Dan jihad kepada gembong alul bid'ah, dengan iqamatul hujah dan membongkar bid'ah mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sudah 3:30. Selesai. Alhamdulillah rabbil alamin ikhwati billah. Mudah-mudahan sekilas yang kita lalui dari pembahasan as-salasatul usul, usul salasah, al-usul as-salasah, memberikan manfaat kepada kita. Tentu walaupun tidak maksimal, walaupun dengan sangat minim sekali, akan tetapi mudah-mudahan kita telah pernah menyelesaikan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ini tidak sembarangan ikhwan. Ada orang ngaji kitab tidak pernah selesai. Pembukaan, kemudian baru sehari dua hari ditinggal. Ganti kitab, pembukaan lagi, ditinggal lagi. Sehingga hanya cicip-cicip. Maka kalau kita pernah menyelesaikan, maka bersyukurlah kepada Allah paling tidak pernah melewati. Walaupun dengan lari kencang, lari cepat. Yang penting pernah melewati, sehingga pernah merasakan walaupun tidak menikmati mendetail. Yang penting sudah masuk semuanya. Bleng, bleng, bleng, bleng, bleng, bleng. Dan selesai. Demikian ikhwan, mudah bermanfaat. Dan semua kekurangan minta maaf. Kita istighfar kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.